ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال ابن القيم رحمه الله تعالى إني sampai sini kalau di catatan ana ya fadhal Ustaz Abdul Rahman قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين وقد شاهدنا هذا وغيرنا منهم جهرة وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله أنه باب ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام سواء. نعم. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di syarah manazil ya, di bab taubat ya, itu syarah manazil berarti nama kitabnya apa? Madarijus Salikin ya, manazil ini buku tasawuf yang disyarah oleh Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menyatakan di bab taubat amma syirku fahuwa naw'an, adapun kesyirikan maka dia ada dua macam, akbar wa asghar. Akbar dan asghar. Kalau akbar jelas ya perbedaannya ya, paham ya. Akbar di dunia pelakunya dihukumi ya, diberlakukan hukum-hukum orang kafir. Dia kafir, murtad. Kalau dia melakukan syirik akbar. Ya. Artinya konsekuensinya jelas, hilang 6 hak muslim. Kemudian apa lagi? Ya. Dia kalau dia mati tidak disolati, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak didoakan dengan doa rahmat dan ampunan, tidak mewarisi bagi ahli waris yang muslim. Kalau dia masih hidup, orang tuanya meninggal muslim, dia enggak dapat warisan. Dan kalau dia punya istri muslimah, otomatis fasakh langsung pisah. Tabarakallahu fikum. Nah, kalau di akhirat kekal selamanya di neraka, terhapus amalannya semuanya. Allah tidak akan mengampuninya, haram baginya masuk surga. Ya, kalau syirik asghar di dunia dia tidak dihukumi sebagai kafir. Di akhirat ya. Kalau kafir syirik kafir akbar terhapus semua amalan. Kalau kafir asghar, syirik asghar yang terhapus hanya amalan yang terdapat syirik asghar. Amalan yang lain yang ikhlas tidak terhapus. Ya, paham sini ya. Nah, apakah pasti diadab? Pendapat yang sahih, syirik asghar termasuk ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Walau ada ulama yang mengkategorikan syirik asghar seperti kabirah minal kabair, dosa besar. Berarti apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Namun pendapat yang tepat ya, yang dikatakan oleh para ulama, banyak ulama, itu termasuk ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Namun dia tidak kekal. Karena ayat innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah itu untuk syirik akbar. Paham sini ya? Yang seperti ini antum sudah belajar sampai Mufidul Mustafid, sudah belajar itu harus paham ya. Fal akbaru la yaghfirullahu illa bitaubati. Ini di dunia minhu. Syirik akbar Allah tidak mengampuninya kecuali dengan dia bertobat di dunia. Wahwa apa itu syirik akbar? Ayat takhidha min dunillahi niddan. Niddan itu maknanya apa? An-nadhir, asy-syabih. Ya, padanan yang serupa. Yaitu menjadikan padanan selain Allah apakah ditakuti, diharapkan, dicintai, ya, diibadahi. Yuhibbuhu kama yuhibbuhullah. Dia mencintai tandingan sayang Allah tadi seperti cinta dia kepada Allah. Ya. Fai wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang musyrik. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan sayang Allah, dia mencintainya seperti dia mencintai Allah. Artinya musyrikin Allah tetapkan punya kecintaan kepada Allah. Namun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minhum, banyak di antara mereka, bal aktsaruhum, bahkan mayoritas mereka, yuhibbuna alihatahum. Ya, mereka mencintai tuhan-tuhan mereka, a'dhamu min mahabbatillah, lebih cinta daripada kecintaan mereka pada Allah. Lihat contoh orang Nasrani. Mereka sebenarnya dengan konsep Trinitas itu berarti mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang mereka sebut Tuhan Allah, Tuhan Bapa di surga. Ya. Namun coba lihat, orang Nasrani cintanya kepada tandingan Allah, yaitu yang mereka jadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, Yesus, itu lebih besar kecintaan mereka kepada Yesus daripada kepada Allah. Itu lihat bukti konkret. Orang Nasrani. Ya. Orang Nasrani lebih cinta kepada Yesus Kristus dibanding dengan Allah. Dengan klaim akidah mereka, Yesus anak Allah. Anak Allah. Harusnya bapak sama anak harusnya mana? Kalau pakai konsep cok dari cok mereka ya. Ini konsep kafir. Harusnya mereka lebih mengagungkan Allah. Tapi nyatanya apa? Nah lihat tuh. Ini makanya kata Syekh, wa katsirun minhum bal aktsaruhum, banyak dari mereka, mayoritas mereka, yuhibbuna alihatahum a'dama min mahabbatihim. Itu lebih dahsyat kecintanya daripada kecintaan mereka kepada Allah. Ini juga yang terjadi di musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mereka cinta Allah, cinta Lata Uzza. Namun kecintaan mereka kepada Lata Uzza Allah katakan, ya, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tuhan-tuhan mereka seperti mereka mencintai Allah. Nah, kalau sekarang lebih gede lagi cinta mereka. Ya, lebih besar lagi. Ya. Lihat tokoh-tokoh mereka kalau antum hina, ngamuk mereka semua. Coba kalau ada yang menghina Allah, tenang aja mereka. Ada yang hina Allah, hina Nabi, tenang aja mereka. Lihat tokoh-tokoh mereka, togut-togut mereka yang mereka jadikan sebagai sembahan, wali-walinya. Coba antum celah. Nah, gak ngajarin antum ya. Artinya kalau ada yang celah lah, jangan antum celah ya. Kalau ada yang celah, habis diperkestipusi, dituntut sana sini, lapor sana sini, ngamuk. Ya, kalau Allah dicela, Rasul dicela, maafkan. Rasul aja memaafkan. Rasul aja dihina, Rasul memaafkan. Enak aja orang kayak gitu. Hah? Allah lusta. Coba mereka menjadikan, lihat, Mbah Priuk, kuburan mereka. Mereka cintai. Ketika makam Mbah Priuk mau dibongkar oleh Pemda DKI. Ya, karena menghalangi proses pengerjaan perluasan pelabuhan. Wah, semuanya datang. Ya. 10 tahun silam 2010. Ya. Ketika harga masih unyu-unyu. Ya enggak, 10 tahun silam harga masih unyu-unyu. Ya, semen gundu. Ya enggak. Zaki mah belum kenal akhwat. 10 tahun lalu. Ya. Lahir tahun berapa Zaki? 97. 13 tahun, oh udah mulai ganjeng. Nah, kalau kayak harga masih unyu-unyu. Harga lahir tahun berapa harga? 2001. Ya, masih 9 tahun. Masih pelangap, longo. Aduh. Nah itu 2010 tuh mereka tuh bela makam Mbah Priuk. Sampai rela membunuh aparat yang diterjunkan Pemda DKI, polisi, apalagi Satpol PP, mereka rela membunuh. Jihad fi sabili Mbah Priuk. Ya, kenapa demikian kecintaan mereka yang luar biasa? Tapi ada orang menghina Allah, ya tenang aja. Di medsos tuh beredar orang-orang kafir menghina Allah. Tenang aja mereka. Coba antum menghina wali-wali yang mereka sembah. Dicari aja. Dicari. Ngamuk mereka. Nah ini bukti konkretnya. Ya, Mana lagi tadi? Yang mana sekarang? Hah? Wayaqdabun. Apa? Wayaqdabun kalau di anak? Mereka marah kepada orang yang mencela merendahkan ma'budihim wa alihatihim. Ya. Orang yang merendahkan Tuhan, Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, minal masyayikh, ya, dari masyayikh, syekh-syekh mereka. Hatta syekhnya itu kafir, mulhid. Semisal Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini punya aliran manunggaling kaula gusti. Aliran ittihadiyah. Menyatunya Rabb dengan makhluk, ya dan bila. Ini keyakinan kufur. Mereka agungkan kuburannya di Cirebon. Mereka datangi kuburannya buat cekar, memberikan ibadah di situ. Lihat ini ya, sisi buruknya musyrikin zaman sekarang. Kalau musyrikin zaman Quraisy, mereka beribadah kepada hamba Allah yang soleh, malaikat, nabi, atau kalau enggak kepada benda-benda mati yang enggak bermaksiat, batu, kayu, pohon, ya. Lata itu orang soleh. Makanya musyrikin Quraisy, musyrikin zaman sekarang lebih dahsyat kesyirikannya dibanding musyrikin zaman Quraisy. Bukan hanya musyrikin Quraisy beribadah pada selain Allah, firraqa di kala lapang saja, wa fi syiddah di kala genting mereka kembali kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Kalau musyrikin zaman sekarang raqa wa syiddah, lapang genting beribadah pada selain Allah, yang dia jadikan sebagai ma'bud, sembahan pun orang-orang yang kayak Siti Jenar. Coba anda datang ke Cirebon, jelek-jelek itu Siti Jenar. Ini kuburan orang kafir, kuburan mulhid, sesat. Ngamuk. Ngamuk. Ya. Baik. Minal masyih. Azama, yang maka kemarahan mereka lebih dahsyat. Mimma yagdabuna idan taqasa ahadun rabbal alamin. Lebih dahsyat kemarahannya daripada ada seorang yang membuat mereka lebih dahsyat marahnya apabila ada seorang melecehkan Allah Rabbul Alamin. Kalau ada yang melecehkan Allah Rabbul Alamin, enggak biasa kayak gitu. Oh itu wali kita dicela. Wah, orang ajar. Nyata enggak? Nyata enggak? Nyata. Enggak usah ditutup-tutupi. Lihat kata Syekh, nih kata Syekh, enggak usah tutup-tutupin. Qad syahadna hadza nahnu wa ghairuna minhum jahratan. Kita telah menyaksikan hal ini dan selain kita, orang lain maupun diri kita telah menyaksikan hal ini jahratan secara jelas. Hal ini wa taru ahadahum, dan anda melihat salah seorang di antara mereka qad takhadha dzikra ma'budihi ala lisanihi, telah menjadikan ya penyebutan zikir, menyebutkan sembahan-sembahannya di lisannya selain Allah. Ya. In qama wa in qada, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, wa in asara ataupun ketika dia tersandung kegelincir, wa in marida atau dia sakit, wa in istahwasha atau ketika dia sedang ketakutan. Ya. Maka dia mengingat itunya, apa namanya? Sembahannya selain Allah tadi. Inilah yang zikir yang dominan yang mereka ucapkan, itu zikir memuji sembahan-sembahan dia. Ya, lupa zikir pagi petang, tapi enggak lupa ingat sembahan-sembahan mereka. Ya. Al-Kabbani, seorang sufi Amerika, datang ke Indonesia mencontohkan kayak begitu. Ya. Mencontohkan ya, bagaimana meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Rijalallah. Agisna. Tolonglah kami. Allah mustahil. Ini nyata ini. Wa huwa la yunkiru dzalik. Dia pun enggak mengingkari hal ini. Raja musyrik dari Purwakarta pernah mengajarkan kepada orang-orang yang lewat tol Cipularang. Biar selamat, cepat Prabu Siliwangi. Raja musyrik. Ya, Prabu Siliwangi. Wa yasumu annahu babuna hajatihi ila Allah. Dia tidak menyangka itulah pintu penyampaian hajat dia kepada Allah. Sebut dulu zikir wali-wali dia. Wa syafi'uhu indahu, dan dia menyangka itulah pemberi syafaat dia di sisi Allah. Kenapa? Ini kan kayak musyrikin Quraisy. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'u wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Kan begitu. Nah, mereka mengatakan inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wa hakadha kana ubadul asnam sawa'. Nah, demikianlah para penyembah berhala sama kondisinya seperti mereka. Ya, plek persis sama. Allahu musta'an. Ya, Zaki, baca Zaki. Isim kana. Apa? Diantum tulisannya? Ya tak kholas. Seperti ada, enggak ada. Ya tak? Apa? Ya tak apa tadi? Ya tak kholas. Ya tak kholas apa ya tak lakhos? Ya tak kholas. Melepaskan diri berarti. Di mana enggak ada? Kullaha. Summa dzakara. Nah, hadal khadru huwa alladhi qama bi qulubihim. Kadar inilah, kadar kecintaan, kadar loyalitas kepada berhala, kepada wali-wali yang disembah selain Allah, itulah yang sudah terpatri di kalbu-kalbu mereka. Wa tawarasahu al-musyrikun, dan ini saling kaum musyrikun saling mewarisi. Ya, bihasab ikhtilafi alihatin, sesuai dengan perbedaan siapa togut-togut sembahan mereka. Fa ulaika kanat alihatuhum minal hajar, maka mereka yang sembahan mereka tuhan mereka dari batu selainnya, yang mereka menjadikan sembahan mereka dari manusia, ya, disembahlah orang. Allah Ta'ala berfirman hakian menghikayatkan an aslafi tentang para salaf, mereka para musyrikin ini, walladzina takhudu min dunih, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah awliya'a sebagai wali-wali pelindung selain Allah, mereka ya berkilah menyatakan mana abuduhum, kita enggak nyembah mereka kok, enggak menyembah wali-wali ini, ya, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar wali-wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, Allah batalkan, Allah ya Allah bantah. Handphone siapa itu? Handphone istrinya bunyi ya. Suruh pulang kali. Hah? Alarm. Kira ini istri kedua telepon. Ya. Dan Allah berfirman innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah yang memutuskan perselisihan apa yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Dan Allah menyatakan mereka dengan kekufuran, kesyirikan, kedustaan. Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak memberikan hidayah pada mereka. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman apa di ayat ini, di akhir ayat ini apa? Innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Oh, dia di akhir ayat tadi walladzina takhudu min dunihi awliya, ya mana abuduhum illa liqarribuna ila zulfa, Allah nyatakan di akhir ayat ini apa, innallaha la yahdi man huwa kadzibun, karena mereka dusta itu ketika mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ila zulfa, kami enggak nyembah dia kok, kecuali agar mendekatkan kami aja kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah enggak memberi hidayah kepada pendusta itu. Enggak cukup sebagai Allah vonis sebagai pendusta, apalagi kafar, lagi kufur orang-orang yang kafir itu. Allah nyatakan mereka kafir. Fa hadhihi halu man ittakhadha min dunillahi waliyan. Inilah kondisi keadaan orang yang menjadikan wali pelindung sembahan selain Allah. Yaz'umu, dia menyangka, annahu yuqarribuhu ila Allah, dia menyangka bahwasanya wali yang dia sembah ini akan mendekatkan diri dia kepada Allah, sehingga mereka rela menggelontorkan uang banyak, menghabiskan energi, waktu untuk menjelajahi pusara-pusara, kuburan-kuburan keramat yang ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, mereka datangi. Ya, karena mereka berkeyakinan taqarrub kepada Allah dalam bentuk kayak begini. Ya, walaupun kita enggak menghukumi mereka kafir semua, enggak. Kapan kita hukumi mereka kufur? Kalau jelas mereka memberikan ibadah kepada selain Allah dari makam-makam wali yang mereka datangi. Ya, ada di antara mereka yang ikut-ikutan. Ya, enggak meyakini apapun. Ada di antara mereka yang berdoa kepada Allah cuma meyakini kalau berdoa di situ mustajab. Ada juga yang berdoa kepada Allah tapi bertawasulnya bukan dengan tawasul yang masyru, asmaul husna, amal soleh, ya, atau minta doa orang yang soleh, enggak, tapi bertawasul dengan jah kedudukan si wali tadi. Allahumma inni as'aluka bijahi waliika hadza, urzukni, urzukni, unsurni, unsurni, misalkan. Ya, ini syirik asghar, bukan kafir. Yang kafir itu gimana? Kalau dalam bab doa, dia berdoa melalui perantara orang soleh tadi. Wahai Mbah Priuk, kabarkanlah kepada Allah bahwa saya butuh ini, butuh itu. Itulah kesyirikan musyrikin Quraisy, syirik uluhiyah. Kalau minta, wahai Mbah Priuk, tolong saya, kafirnya itu uluhiyah dan rububiyah, asma sifat juga. Tiga jenis tauhid dia kufur di situ berarti. Paham sini ya? Mana lagi tadi? Wa ma azza man yatalakhas min hada. Apa sulitnya? Ya, alangkah sulitnya bagi untuk melepaskan diri dari hal ini. Apa sih sulitnya? Kok kita itu bergantung sekali sama wali-wali? Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Udah, langsung berdoa aja kepada Allah. Kenapa, apa sulitnya kita meninggalkan berdoa lewat perantara wali-wali? Apa sulitnya? Bal ma'azzal man la yu'adi man ankarah. Dan alangkah sulitnya untuk tidak memusuhi orang yang mengingkari hal ini. Kok kayaknya ada yang mengingkari hal ini malah dimusuhi, dicap Wahabi, dicap radikal, intoleran. Alangkah sulitnya untuk tidak memusuhi. Kenapa musuhi? Nah, itu yang dimaksud oleh Syekh. Paham gak di sini? Ya. Termasuk dari kalangan orang-orang yang bukan musyrikin. Ketika mereka melakukan kekufuran, kita kufurkan. Ada orang yang justru mengingkari kita, bukan mengingkari musyrikin. Kamu jangan kafirkan dia. Tegakkan hujan dulu. Loh, kok malah kita yang diingkari? No, musyrikinnya selamat dari pengingkaran dia. Malah dia ngingkarin kita. Jamihada, musyrikin selamat dari lisan dia, kita muwahidun malah ditahdir, khawarij takfiri. Lu itu musyrikin, itu selamat itu. Musyrikin A berbuat kesyirikan, kita katakan kufur. Dia tiba-tiba, oh enggak kafir, tegakkan hujan dulu, apa segala macam, saran tentang takfiri, khawarij. Lah, jadi kita yang ditahdir. Itu musyrikin enggak ditahdir. Subhanallah. Nah, maka kata Syekh, bal ma'azza man la yu'adi man ankarah. Bahkan betapa sulitnya untuk tidak memusuhi orang yang mengingkari hal ini. Walladzi qama bi qulubi haula'i al-musyrikin. Dan yang telah terpatri di kalbu-kalbu mereka orang-orang musyrikin, wa salafihim, dan para salaf mereka, yaitu musyrikin Quraisy. Anna alihatahum, punya keyakinan mereka di kalbu mereka bahwa sembahan-sembahan mereka itu tashfa'u lahum indallah, memberikan syafaat, syafaat untuk mereka di sisi Allah. Wa hadza ainu syirki, inilah inti kesyirikan. Karena musyrikin Quraisy meyakini demikian. Haulai syufa'auna 'indallah. Mereka inilah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Waqad angkara Allahu 'alaihim dzalika fi kitabih wa abtalah. Allah telah mengingkari hal tersebut, ya, mengingkari mereka di Al-Qur'an dan Allah telah membatalkannya. Wa akhbara anna syafa'ata kullaha lillahu. Allah telah menyabarkan bahwasanya syafaat itu milik Allah semuanya. Ya. Tsumma dzakara syekh, kemudian syekh di sini maksudnya siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Menyebutkan faslan tawilan, sebuah pasal yang panjang, fi takriri hadza syirki al-akbar, tentang takrir penetapan syirik akbar ini. Sudah masuk adzan belum? Hah? Jam berapa adzannya? Hah? Oh, panjang berarti ya. Baik. Nah, fadal berikutnya dibaca sini. Amar baca Amar. Butlanu yatabayyan laka innama tunqadu innama tunqadu urat islam urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'rifu al jahiliyyah. Baik. Izin istri kontrol. Oh kakak, oh belum punya istri ya? Oh iya. Zawajakallah. Salam. Ya, bisa kalau yang berbau kontrol itu kan istri. Ya. Dari mana tadi Amr bacanya, Mar? Walakin ta'amal. Namun perhatikanlah pernyataan Ibnu Qayyim. Wa ma'azamannya talakhas min hadza yatakhallas min hadza, dan betapa sulitnya ya untuk melepaskan diri dari hal ini, melepaskan diri dari kesyirikan. Bal ma'aza man la yu'adi man ankara, dan betapa sulitnya untuk tidak orang yang tidak memusuhi apa untuk tidak memusuhi orang yang mengingkari kesyirikan ini. Kenapa mesti dimusuhi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan kesyirikan, tapi kenapa mereka yang meradang kepanasan, baperan, menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahfiri dan segala macam. Ya. Yatabayyanu laka butlanu syubhati. Maka jelaslah bagi Anda kebatilan syubhat allati adala biha al-mulhid, yang digunakan oleh kaum mulhid tadi. Wa za'ama, dan dia mengklaim anna syekh, anna kalama syekh. Ya. Bahwa ucapan Syekh, yaitu ucapan Ibnu Qayyim di pasal yang kedua, ya dulu alaiha, menunjukkan akan hal tersebut. Wa sayati taqriruhu insyaallah ta'ala, akan datang nanti ke mengenai takrir ya, penetapan poin hal ini insyaallah. Wadzakara fi akhir hadzal fasli, ani fasl al-awwal. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan di akhir pasal, yaitu di pasal yang pertama mengenai syirik akbar dari kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan ayat allati fi surati Sabah, yang ada di surah Sabah. Qul inallah qul du'u alladziina zaamtum, katakanlah kepada mereka, ayo berdoa sana kepada Tuhan yang kalian sangka ya itu adalah Tuhan min dunillah, la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Ya, yang mereka itu enggak memiliki walau sebesar biji zarrah sekalipun di langit maupun tidak pula di bumi, ya, dan mereka pun enggak punya syirik di sini, saham, punya andil dalam penciptaan langit dan bumi, dan mereka pun enggak punya zahir, penolong sedikit pun. Ya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali baik setelah Allah izinkan. Takallama 'alaiha. Maka Ibnu Qayyim mulai membahas hal itu. Ya. Kemudian ini sanggahan setelah kemarin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyanggah orang-orang yang berargumentasi tidak kafirnya musyrikin dengan ucapan Ibnu Taimiyah diluruskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka sekarang beliau ini membantah argumentasi orang-orang yang menolak dikafirkannya musyrikin dengan berdalih berkilah pakai pernyataan Ibnu Qayyim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah membahas hal ini, selesai berarti. Nah, sekarang beliau membahas pembahasan tentang sebab tidak pahamnya kebanyakan orang, ya, tidak memahami Al-Qur'an. Tsumma qala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ya, wal Qur'an mamlu'un min amsalha, maka Al-Qur'an itu penuh syarat dengan pembahasan yang semisalnya, pembahasan tauhid ini. Lakinna aktsarun nas la yashkurun. Ya, namun kebanyakan orang mereka tidak menyadari bidukulil waqi tahtahu. Masuknya realita ini di bawah apa namanya, di dalam kandungan Al-Qur'an yang mereka baca tadi, ya. Mereka enggak nyangka di situ. Wa yadhunnuna, dan mereka menyangka fi qaumin, bahwasanya kesyirikan-kesyirikan yang Allah ceritakan di Al-Qur'an itu hanya pada satu kaum musyrikin Quraisy, qad khalau, yang telah berlalu, telah lampau dan lewat. Asatirul awwalin, dongeng-dongeng cerita kuno aja itu. Ya, walam yuqibu warisa, tidak meninggalkan ahli waris. Ya. Padahal musyrikin Quraisy meninggalkan ahli waris. Ahli warisnya siapa yang mulai? Itu kuburiyun, musyrikun. Itu ahli warisnya kaum musyrikin. Nah, mereka baca Quran, baca bahkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Mereka baca waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina astakbaru an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Mereka baca ayat itu. Namun mereka juga yang berkesyirikan. Mereka juga yang ya berdoa kepada selain Allah. Ya. Mereka menyangka kesyirikan-kesyirikan kisah Quraisy itu udah lalu. Apa yang mereka lakukan yaitu enggak masuk di sini. Ya. Hadza huwa alladhi yaqulu bainal qalbi wa baina fahmi al-Qur'an. Inilah yang menjadi penghalang, yang menghalangi antara kalbu dengan memahami Qur'an. Jadi kalbu kita sulit paham Qur'an karena dihalangi oleh ini. Adanya perasaan, oh itu kan dulu. Tapi barakallahu fikum. Kama qala Umar bin Khattab, sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, innama turqadu urul islam urwatan urwah idha nasya'a fil islam man la ya'rifun jahiliyah. Tali Islam itu akan terputus seutas demi seutas. Jika seseorang tumbuh dalam Islam, dia itu enggak tahu perilaku jahiliyah. Maka dia enggak paham sifat jahiliyah itu kayak gimana. Akhirnya dia terjatuh ke dalam jahiliyah. Ya dan billah. Cukup kali ya, sudah mau adzan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta